Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Sebelum melanjutkan membaca dari apa yang dituliskan di sini, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Syekh Ahmad An-Najmi, ada pertanyaan yang masuk. Sebagian kalangan muda yang berpemahaman sufi mengatakan kita tidak boleh takut kepada Allah, karena jika takut kepada Allah itu akan buat kita jauh darinya. Artinya jika takut kepada Allah akan malah lari darinya. Bagaimana manhaj Ahlus Sunnah menyikapi ucapan itu? Baik. Ya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yang memerintahkan untuk kita, ya, takut kepadanya, ya, takut dari hukumannya. Dan hal yang membedakan antara takut, ya, kepada Allah dengan takut kepada makhluk, ya, bahwa takut kepada makhluk itu dengan kita menjauh, berlari darinya. Namun takut kepada Allah justru kita dengan berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan-ketaatan kita. Karena tidak akan kita bisa lari, ya, dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah menghendaki untuk menghukum kita. Maka caranya adalah dengan kita berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fafirru ilallah. Ya, hendaklah kalian semua berlari menuju Allah. Jadi ini yang membedakan, ya, antara takut dengan makhluk dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak adanya rasa takut kepada Allah, ya, tidak adanya ta'zim, pengagungan, yang menjadikan seorang akhirnya meremehkan, ya, syariat Allah, meremehkan perintahnya, meremehkan larangannya. Ini karena, ya, tidak adanya takut kepadanya. Taib. Menyanyi dalam ayat yang sering dibaca, ya, dalam khutbah hajah kan dikatakan fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Adalah kalian semua takut, ya, bertakwa kepada Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala, yang kalian menyebut namanya dalam kalian sering meminta ataupun menyambung rahim. Baik. Terkait dengan pemahaman tasawuf itu sendiri, banyak perkara yang jauh dari apa yang dibawakan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal definisi ikhlas di dalam ibadah kepada Allah. Bagaimana mereka beribadah dengan musik dan lagu yang sampai pada tingkat tidak sadarkan diri, dan pada tingkat itu dianggap sudah mencapai tingkatan ma'rifat, mengenal Allah dan bersatu dengannya. Subhanallah, amma yakuluna uluwan kabira. Ini tentang sebagian di antara hal yang menyimpang pada tasawuf atau sufi. Tapi kita masuk pada pertanyaan yang ke-12. As-su'al, mal maqsud bi ha fi kitab sunnah min sunani Abi Dawud? Apa maksud dari simbol ha, ini dengan huruf ha, pada kitab sunnah, kitab yang kita pelajari dalam sunan Abi Dawud ini? Kata Syekh rahimahullah, al-jawabu harfu al-ha hadha ha alamatun ala tahawulis sanad. Jadi istilahkan tahawulis sanad atau tahwilis sanad. Taib, ini yani huruf ha ini digunakan sebagai alamah, tanda ala tahawulis sanad, tanda perpindahan sanad atau peralihan sanad. Masalan, sebagai contoh, yakul haddatsana fulan an fulan ha wa haddatsana fulan an fulan ha wa haddatsana fulan an fulan an fulan. Baik. Summa ba'da dzalika yaqulu salasatuhun an fulan. Jadi sebagai contoh di sini seorang penulis kitab sunan atau kitab hadis menyatakan haddatsana fulan an fulan, dia menyebutkan sanadnya. Kemudian setelah itu menyertakan huruf ha. Setelah itu menyatakan wa haddatsana fulan an fulan. Setelah itu juga diberikan simbol huruf ha. Kemudian setelah itu menyatakan wa haddatsana fulan an fulan an fulan. Baik. Summa ba'da dzalika yaqul salasatuhum an fulan. Kemudian setelah itu dia menyatakan ketiganya dari fulan. Fulan yang ujung pada sanad yang disebutkan tadi. Tsumma ya'ti bis sanad. Kemudian setelah itu mendatangkan sanad, yakni kelanjutannya. Wa hadza katsirun fi sahihi Muslim wa fi sunan Abi Dawud fihi minhu. Yang demikian, yakni simbol huruf ha ini akan banyak didapati pada kitab sahih Muslim. Demikian pula pada Sunan Abi Dawud, di mana di dalamnya banyak didapati ini. Lakin aktsaru ma yakun minal mutaba'ati wa ta'addud turuq fi sahih Muslim. Akan tetapi kebanyakan dari mutaba'at dan berbilangnya dari jalan-jalan periwayatan hadis itu pada Sahih Muslim. Ya, sebagaimana diketahui Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau menulis kitab sahihnya ya dengan menyerahkan seluruh riwayat yang beliau miliki ya dalam suatu permasalahan ya, sehingga beliau datangkan semua sanad-sanadnya. Dan perjalanan Imam Muslim ya di dalam menyusun kitab ya sahihnya tersebut ya, perjuangan yang cukup berat. Sampai-sampai beliau sempat ya mengalami yakni keputusasaan, ada istilahnya ya futur, sampai kemudian beliau teringat dengan salah satu kalam ya dari a'immah salaf bahasanya ya menyatakan la yanal atau la yunalul ilm ya birahatil jasad, bahasanya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan jasad yang santai ya, sehingga kemudian beliau bangkit untuk bagaimana bisa menyempurnakan ya kitab sahih tersebut. Tapi masuk soal ke-13. As-su'al ats-tsalitsu asyar. Yaqul sa'il, penanya berkata, Syekhuna al-Fadil, ahsanallahu ilaik, inna nuhibbukum fillah. Syekh kami yang mulia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada engkau. Sungguh kami mencintai engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Waba'ad, kemudian selanjutnya, si penanya mengatakan, fanahnu syababun multazimuna walhamdulillah nasumu kulla khamisin wa nuftiru inda ahadina. Fama ra'yu fadilatikum ma'jurin. Kata penanya, kami adalah ya, para pemuda yang berupaya untuk yakni iltizam ya, konsisten dengan ajaran agama. Walhamdulillah, kami ya biasa berpuasa setiap hari Kamis. Kemudian kami berbuka di tempat salah satu dari kami. Ya, giliran begitu. Bagaimana pendapat engkau, wahai yang mulia, ya, tentang masalah ini? Semoga engkau mendapatkan ajr atau pahala atas jawaban kau. Al-jawab, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, idza kana hadza laysa fihi idghamun ala ahad, apabila hal yang demikian ya padanya tidak ada hal yang merugikan ataupun memberatkan pada seorang pun ya, farubbama yuqalu, maka bisa jadi ya dikatakan innahu la ba'sa bih, hal tadi tidak mengapa ya, walakin alladhi arahu, akan tapi yang aku pandang, an yasuma kullu wahidin minkum ala hidatihi, tetapi yang aku pandang hendaknya masing-masing kalian berpuasa sendiri-sendiri. Ya, jangan dikaitkan dengan yang lain. Ya, enggak usah ajak-ajak. Ayo, puasa yuk, gitu. Tayib. Ya, puasa sendiri-sendiri, kemudian wa yuftiru ala hidati. Juga ya, berbuka sendiri-sendiri. Ya, yasum matasya. Ya, masing-masing berpuasa kapan ya dia kehendaki. Wa yuftiru mata sya, demikian pula berbuka ya kapan yakni dia kehendaki, tidak dibatasi nanti harus berbuka di tempat fulan, ini gilirannya fulan dan semisalnya. Tidak. Hadhihi hiya sunnah. Demikian yang sunnah. Ya. Jadi ya masing-masing berjalan tanpa dibebani oleh pihak lain. Ya, karena bisa saja kalau semacam ada kesepakatan, ya. Pokoknya kita setiap Senin, setiap Kamis ya berpuasa, kemudian nanti giliran bukanya di tempat siapa, seperti itu. Ya, bisa jadi hal yang demikian akan memberatkan dan akan menyulitkan untuk bisa ikhlas di dalam berpuasanya, juga ikhlas dari sisi ya berbukanya. Juga yang mungkin ya terkadang kita mendapati pada sebagian saudara kita muslimin yang terpengaruh pemahaman ikhwaniyah, di mana ya terkadang ada upaya-upaya untuk semangat membaca Al-Qur'an ya, dibuat kelompok begitu, nanti ditarget apa yang diserahkan mereka, one day one juz katanya begitu, paham ya, satu hari satu juz ya ditarget, nanti kalau sudah selesai laporan ya ketua regunya yang ngecek, fulan sudah selesai belum hari ini satu juz gitu. Ya. Jadi akhirnya jadi terbebani seperti itu. Ya motivasi hal yang tidak sampai pada menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan ya di dalam syariat kita. Ya, pernah dengar ini? Ada ajakan ini sebagian muslimin yang punya semangat ya, itu ada cara-cara seperti itu. Ya, yang kemungkinan besar hal ini ya dari gerakan ikhwaniyah. Karena termasuk juga yang disinggung oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, yang ini memang terjadi di salah satu markis yang dulunya dianggap ya markis ahli sunnah, ya tempatnya Muhammad Ar-Raimi atau ma'ruf dengan Muhammad Al-Imam. Ya. Jadi pada salat tarawih nanti imam akan membacakan surat tertentu. Nanti selesai salat tarawih nanti ada kuis. Ya. Pertanyaannya terkait dengan surat yang dibaca. Ya. Kira-kira orang ketika menyimak bacaan yang dibaca imamnya pada salat tarawih itu, menyimak karena ingin mendapatkan khusyuk ataukah ingin bisa menjawab kuis? Ajibu. Nanti ada yang jawab. Ya, itu kan tergantung niatnya. Iya, tergantung niatnya. Cuma faktor-faktor yang semisal itu kan bisa mendorong untuk merusak niat. Ya, seperti yang juga terjadi ya, siapa yang dalam sholat berjamaahnya memenuhi target, misalnya nanti dapat Honda Beat begitu ya. Ya, kira-kira kalau ada hadiah seperti itu menarik enggak untuk datang ke masjid yang buka hadiah seperti itu? Ya, walaupun mungkin ada, oh saya kesini bukan karena Honda Beat ya, seperti itu. Saya ingin sholat jamaah di sini saja. Baik. Ya. Jadi ini terkait dengan kebiasaan mengajak untuk berpuasa, kemudian berbuka bersama dengan cara-cara seperti ini diingatkan oleh saya sebaiknya, ya, yang demikian tidak dilakukan, berpuasa sendiri-sendiri juga berbuka sendiri-sendiri. Ini terkait dengan puasa sunnah ya. Adapun terkait dengan buka bersama pada momen Ramadan, insya Allah sudah ada pembahasannya. Kemudian berikutnya soal Ar-Rabi' Asyar, soal yang ke-14. Yaqulu sa'il, ya penanya berkata, Fadilatul Syekh, intasyara fi ba'di syababi wa hum qillah i'tizalu syuhud as-salawati ma'al muslimin fil masajid. Wahai Syekh yang mulia, tersebar di sebagian pemuda yang jumlah mereka tidak terlalu banyak, yakni i'tizal mereka, yakni berpisahnya mereka dari menghadiri salat-salat ya bersama kaum muslimin di masjid. Jadi enggan untuk salat berjamaah dengan keumuman kaum muslimin. Waqad kana ba'duhum imaman lil muslimina fi ba'dil masajid, di mana sebagian mereka itu dahulunya adalah imam bagi kaum muslimin di sebagian masjid-masjid itu. Ya, namun kemudian terkena pemahaman tertentu sehingga akhirnya tidak mau untuk salat bersama kaum muslimin. Haitsu innahum yaqulun, di mana mereka mengatakan ya, inna salata fil masajidi uttukhidat wala'an liulatil amri. Kata mereka, sungguhnya salat di masjid-masjid itu dijadikan sebagai sebuah bentuk sikap loyal ya terhadap ulatul umur. Ya. Ini prinsip mereka seperti itu. Jadi kalau kita salat di masjid-masjid kaum muslimin, itu adalah bentuk wala terhadap ya pemerintah. Ini kata mereka, pemahamannya seperti itu. Wa idza arada an-nasihun an yansahahum qalu, kalau ada seorang pemberi nasihat ingin menasihati mereka, mereka mengatakan, yakni menjawab, nahnu 'alal haqq, kami ini di atas kebenaran. Ya, kami di atas kebenaran dengan sikap kami, kata mereka. Ya, wa in aradta ya an nubahilaka bahalnaka. Ya. Kalau engkau, jadi kata mereka kepada si pemberi nasihat, kalau engkau ingin ya untuk kami ya melakukan mubahalah denganmu, maka kami akan lakukan mubahalah. Paham ya, mubahalah ya. Baik. Mubahalah ini yakni kedua belah pihak saling mendoakan ya laknat untuk lawannya. Baik. Jadi mereka ini gampang-gampang untuk mengajak apa? Mengajak mubahalah. Ya. Fakaifa nata'amalu ma'ahum, kata penanya, bagaimana ya kita bermuamalah dengan mereka. Kemudian wa nadra'u khuturahum wa mafasidahum, demikian juga ya bagaimana kita ya menjaga diri dari bahaya dan kerusakan yang dilakukan oleh mereka. Al-jawab, jawaban dari Syekh rahimahullah, hadhihi hiya al-musibah allati nahnu nuhadziruha, ini adalah musibah yang kami ya sering memperingatkan dari musibah yang demikian. Idza kana haula'i yaqulun yaquluna hadzal qawla wa yuriduna an yubahilu alaihi fahada awwalu amrihim. Apabila keadaan mereka mengatakan yang demikian ya, yakni di mana mereka menginginkan untuk melakukan mubahalah kepada orang yang berupaya untuk menasihati mereka, fahada awwalu amrihim, ini adalah langkah pertama mereka seperti itu. Ya, jadi mengajak mubahalah, saling mendoakan laknat. Baik. kalau dulu yang pernah saya ketahui, yang semisal ini, kalau di negeri kita golongan Ahmadiyah, ya, itu sering mengajak mubahalah pada lawan yang dianggap oleh mereka sebagai lawan. Pernah dengar kelompok Ahmadiyah? Siapa nabi mereka? Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Ya, mereka kufar, ya, walaupun mereka, ya, sholat menghadap kiblat, walaupun mereka memiliki masjid. Mereka kufar karena mereka membatalkan, ya, persaksian Muhammad Rasulullah. Karena konsekuensi dari persaksian Muhammad Rasulullah meyakini beliau sebagai nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi setelahnya. Thumma ba'da dzalika yastahilluna ad-dima. Kemudian setelah itu mereka akan menghalalkan darah, yakni darah-darah kaum muslimin. Ya. Wa yastahilluna takfiral muslimin. Dan mereka akan menghalalkan tindakan pengkafiran terhadap kaum muslimin. Demikian pula wal khuruja 'alal wulad. Tindakan memberontak terhadap penguasa. Wa nashral fawdha, dan mereka menghalalkan untuk menyebarkan kekacauan. Ya, wa izhaqal arwah, demikian pula ya, mencabut atau merenggut ruh-ruh, yakni membunuh. Wa isalatad dima, demikian juga menghalalkan untuk mengalirkan darah-darah kaum muslimin, yakni juga makna membunuh. Ya. Wa ya'ti ba'da dzalika, kalau sudah demikian maka akan datang setelah itu al-khawfu ba'dal amni, ketakutan, suasana yang mencekam setelah sebelumnya ya mereka berada dalam keamanan. Wa ta'ti ba'da dzalika umurun, dan akan datang lagi setelah itu sekian banyak perkara-perkara yang menakutkan. Na'udzubillahi minha. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Jadi Syekh mengingatkan bahwa ya, tidaklah sebagian orang-orang yang mudah ya di dalam bermubahalah ya, kecuali nanti akan merembet berikutnya ya, menganggap murah darah kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Ya. Bahkan sebagian ada yang mengajak mubahalah yang mendikorbankan anaknya, ya bukan dirinya, anaknya, ya, sampai seperti itu kan kejamnya, sama anak sendiri mau dikorbankan dalam mubahalahnya. Ayo. Kata Syekh selanjutnya, wa wallah ma hadhihi da'awat illa da'awatun batilah. Demi Allah, tidaklah dakwah-dakwah ini kecuali, yakni dakwah-dakwah yang mengajak ya kepada hal-hal yang merusak tadi, kecuali dakwah-dakwah yang batilah. Wa hadha huwa qaulul khawarij. Dan apa yang mereka ya omongkan itu adalah ucapan kaum khawarij. Ya, mana di antara sikap yang menjadi ciri khas mereka, yakni mengkafirkan penguasa. Kami sampaikan di sini, katakan kalau sholat berjamaah nanti dianggap ini sebagai suatu bentuk loyal terhadap penguasa. Ya, bukannya sholat berjamaah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Ya, malah ini dianggap sebagai suatu bentuk loyal terhadap penguasa. Wa hadhihi hiya nihlatul khawarij alladzina kaffaru ashhaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffaru al khalifata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Inilah dia nihlah, ya, ajaran dari kaum khawarij yang mereka telah mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengkafirkan khalifah Ali ibn Abi Thalib, ya, manusia terbaik keempat di umat ini, ya, setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya beristirja di sini. Ya, sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya hanya kepada-Nya kami kembali. Haula'i mubtiluna dhallun. Mereka itu adalah para pengusung kebatilan. Ya, mereka itu adalah orang-orang sesat. Nas'alullaha an yakbitahum wa an yakfiya al-muslimina syarrahum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghinakan mereka dan agar Allah Subhanahu wa taala mencukupi kaum muslimin dari kejelekan dan bahaya mereka. Tayib, dan diingat kembali bahwa Khawarij ini ya akan senantiasa ada di setiap zaman. Ya. Jadi berbicara tentang Khawarij ini bukan berbicara tentang kelompok terdahulu yang sudah punah, tidak demikian. Ya, bahkan mereka akan terus ya muncul di setiap zaman. Ya, hingga nanti mereka menjadi bagian dari pasukan Dajjal. Berikutnya as-su'alu al-khamisa asyar. Soal yang ke-15. Yaqulu as-sa'il, penanya berkata, fadilat asy-syekh, hal katabtum fil manahij al-mukhalifah li aqidati ahli sunnati wal jamaah mu'allafan? Wahai syekh yang mulia, apakah engkau telah menulis ya, yakni mu'allaf, ya, karya tulis yang berisi penjelasan tentang manhaj-manhaj yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah? Al-jawab, kata syekh, na'am, walhamdulillah. Kata syekh, ya. Ya, segala puji, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Was'alu Darul Furqan. Silakan kalian ya bertanya kepada Darul Furqan. Ini salah satu penerbit yang banyak menerbitkan kitab-kitab para ulama kita. Wa indaha al-kitabatu allati katabtuha. Ya. Di mana di penerbit tersebut, di sana ada kitab-kitab yang telah aku tulis. Wa satattali'una 'ala dzalik, dan kalian nanti bisa menelaah, melihat dari kitab-kitab yang telah ditulis tersebut. Baik. Ya, kemudian di ta'liq di sini disebutkan minal kutub al-manhajiyah allati qamat ya bittiba'i atau bittiba'iha Darul Furqan ya bi ajman fi daulatil imarat li syaihina Ahmad al-Najmi rahimahullah kitab al-maurid al-azwi al-zalal fima untukida atau intaqada ala ba'dil manahij al-da'awiyyah minal aqaid wal-a'mal. Dari kitab-kitab manhajiyah yang telah diterbitkan oleh Darul Furqan yang ada di ajman di negeri Imarat, dari karya guru kami Ahmad An-Najmi, Syekh Ahmad An-Najmi, kitab Al-Mawrid Al-Azbi Zalal. Kitab ini ya pernah dibaca di masjid ini ya oleh ustaz kita Ustaz Muhammad Sabini. Ya, insyaallah ikhwah ya, ya sudah mengikuti ya pelajaran kitab ini. Demikian pula kitab Ar-Radd Asy-Syar'i Al-Ma'qul 'ala Al-Muttasil Al-Majhul. Wa kitab Raddul Jawab 'ala Man Talaba Minni ya 'adama Tab'il Kitab. Baik. Kitab ini ya Syekh tulis sebagai jawaban terhadap salah seorang tokoh senior ikhwani ya, siapa namanya, Al-Jibrin, pernah dengar Syekh Al-Jibrin, saya lupa namanya, Abdurrahman Al-Jibrin atau Abdullah Al-Jibrin. Ya, namanya terkadang disertakan di itu di fatwa para ulama itu. Ada nama Al-Jibrin. Ya. Itu Ikhwani. Baik. Pernah Syekh Rabi'ah fidzahullah suatu ketika mengundang Syekh Al-Jibrin ini. Kemudian di sela-sela pembicaraan itu Syekh bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang ucapan seseorang yang mengatakan demikian, demikian, demikian. Wah, langsung dikomentari, ini adalah ucapan yang batil, ya. Ini ucapan seorang yang menyimpang. Kata Syekh, engkau tahu ya, siapa yang mengatakan itu? Katanya tidak tahu. Kemudian ditunjukkan kita Hasan Al-Banna yang mengatakannya. Kata dia, oh mungkin Syekh maksudnya demikian, tidak demikian, tidak demikian. Ya, kita harus membawa kepada ya kemungkinan-kemungkinan yang baik tentang Syekh. Demikian. Ya. Jadi orang yang punya pemikiran menyimpang itu tidak konsisten dengan ucapannya. Tadi kata sampai ini penyimpangan ucapan yang batil. Tapi begitu ternyata yang mengucapkannya orang yang disanjungnya mengatakan, oh kita harus membawa kepada kemungkinan-kemungkinan yang baik. Sangat beda. Kemudian berikutnya, soal sadisa asyar, soal yang ke-16. Majmu'atun minasyababi yad'una mas'ulan lahum lidda'wati fima bainahum wa yasta'zinu minhu syabab wa la yasta'zinu min walidayhi fi umurihim wa yaj'alunahu al-marja' ويرون أن هذا من التربية فما حكم هذه الطريقة أبدعية أم سنية. Saya ditanya, jadi ada sekelompok pemuda di mana mereka menjadikan ya untuk mereka mas'ul, mas'ul itu pimpinan begitu ya, pimpinan bagi mereka lidda'wah fima bainahu, untuk berdakwah di antara mereka. Di mana ya, para pemuda tersebut meminta izin kepada yang dijadikan sebagai pimpinan tadi dalam perkara-perkara yang mereka tidak meminta izin kepada ya kedua orang tuanya. Ya. Jadi sampai-sampai dalam urusan-urusan yang semestinya ya dalam perkara tersebut minta izinnya ke orang tua sendiri tidak dimintai izin ya, sementara yang dijadikan sebagai pimpinannya izinnya itu diperhitungkan seperti itu. Wa yaj'alunahu al-marja', ya, dijadikan ya pimpinannya tadi sebagai rujukan dalam permasalahan-permasalahan mereka. Wa yarawna anna hadha min at-tarbiyah, dan mereka memandang bahwa cara yang demikian termasuk di antara bentuk tarbiyah, pendidikan. Fama hukum hadhihi tariqah, apa hukum ya cara yang seperti ini, abid'iyyatun am sunniyah, apakah yang demikian cara-cara bid'ah ataukah cara yang sesuai dengan sunnah. Al-jawab, kata Syekh Ahmad An-Najmi, hadhihi tariqatun bid'iyyatun, ini adalah tariqah yang bid'ah ya, ini cara yang bid'ah. وهذا شيء قد عرفناه من زمن طويل. Ini adalah sesuatu yang kami telah ketahui sejak zaman yang cukup panjang. وأذكر, dan aku ingat, أن مرة اجتمعنا ya مجموعة في التوعية الإسلامية بمكة. Ya, kami pernah bertemu dengan ya sejumlah ini para pemuda tadi dalam yakni sebuah pertemuan Islam di Makkah. Beliau ceritakan di kejadian di Makkah. Faqala ba'dul hadirin alladzina kanu ma'ana. Sebagian yang hadir bersama kami ketika itu ada yang berkata, wa kunna ya fi syaqqataini mutaqabilataini, di mana ya kami berada pada majelis tersebut, yakni dua sisi yang berhadapan begitu. Ya, kata salah seorang tadi, ya, anta amiruna. Ya, engkau adalah amir kami. Fakultu lahum. Ya, kata Syekh kepada mereka, ittaqullah ya ibadallah. Baik, ya. Takutlah kalian kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Ma fihi imaratun fil hadar. Ya, tidak ada ya imarah ya dalam kondisi kita hadir, tidak safar. Disyariatkan adanya keamiran ya dalam safar ya, kalau berapa jumlahnya minimal? 3, ya 3 orang. Berarti di situ disyariatkan ada pimpinan dalam safar itu yang nanti pimpinan ini yang mengambil kebijakan-kebijakan ya yang terkait dengan maslahat ya rombongan tersebut. Ini sunnah. Adapun ketika kita ya dalam kondisi ya hadir tidak safar, tidak disyariatkan adanya imarah-imarah seperti itu. Tayyib. Ya, jadi saya yang bercerita demikian. Kejadian ini ya terjadinya di Makkah. Yang menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran khawarij yang semisal ini ya sudah tersebar di sebagian pemuda yang ada di mamlakah ketika itu. Ya, termasuk di antara sebabnya tersebarnya buku-buku Ikhwanul Muslimin. Ya, makanya termasuk di antara upaya untuk memberantas pemikiran tersebut yang sudah ditempuh oleh pemerintah mamlakah Saudi ya, adalah mengumpulkan buku-buku Ikhwani dan memusnahkannya. Ya, karena terjadinya tindakan teror ya dan semisalnya ini tidak lepas dari tersebarnya buku-buku tadi. Kemudian wabaqau ya kullama arada al-wahid minhum ya an yakhruju, dan terus jadi setiap kali ada yang salah satu dari mereka akan keluar ya an yakhruja yaqulu ya maka akan berkata an idnik ana uridu kaza wa kaza ya atas izin dari engkau saya ingin bermaksud demikian dan demikian. Jadi sampai-sampai dalam hal-hal yang sifatnya perkara yang mubah pun ya harus minta izin kepada salah satu yang ditunjuknya tadi. Wa qad hasala hadza qabla hawali ma yuqaribu 15 sana. Dan sungguh ini terjadi ya sekitar ya 15 tahun yang lalu. Kemudian di catatan di ta'liqnya di sini ilman bi anna syaikh ajaba ala hadza sual ya disebutkan di sini tahun 1422. Ya, jadi 15 tahun sebelum itu, ya sebelum tahun 1422, jadi sekitar tahun 1407, ya Hijriyah sudah terjadi pemikiran yang seperti itu. Karena ya perlu diketahui bahwa pencetus pemikiran Khawarij di masa ini tokohnya siapa? Sayyid Qutb, ya seperti itu, dan bukunya banyak tersebar di kalangan pemuda termasuk juga yang masuk ya ke negeri Saudi. Kemudian wa ba'da dzalika dhahara ba'duhum ala fikril khawarij. Nah, setelah berlalu sekian waktu tersebut tampaklah ya sebagian mereka memiliki pemikiran khawarij. Ya, memiliki pemikiran khawarij. Jadi ini hal yang perlu untuk kita juga mewaspadai, ya, karena tidak menutup kemungkinan yang semisal ini, tayib juga menyebar di sekitar kita. Bahkan termasuk salah satu yang diingatkan ya terkait dengan penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya, kenal nama ini insyaallah ya. Ya, pendiri Ihya Uturats yang ada di Kuwait. Yang diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di antara pemikiran yang ada pada Abdurrahman Abdul Khaliq ini menjadikan ya lembaga yang didirikannya itu seakan ya jadi sebuah kenegaraan ya yang padanya ada sikap mendengar dan taat ya yang semestinya hal yang demikian itu diberlakukan kepada pemerintah ya yang sah sehingga terjadilah apa yang terjadi juga yang diingatkan oleh Syekh Khalid hafizahullah taala dari apa yang terjadi di Kuwait sana di mana kalau di kita mungkin istilahnya kayak ketakmiran masjid seperti itu ya. Ya, ketakmiran masjid yang ada di sana itu dijadikan sebagai sarana untuk apa istilahnya taatul amir ini. Jadi seakan ya pimpinan takmir di masjid tersebut ya sebagai penguasa ya yang dalam segala perkaranya yang ada ya di masjid itu harus ya izin kepada pimpinan tadi dari ya pimpinan yang ada di masjid tadi. Jadi apa istilahnya imarah terselubung melalui ya lembaga kemasjidan tadi. Ya. Tapi oleh karena itu di sini yang perlu untuk kita pahami mana yang merupakan hak ulatul umur ya mana yang merupakan hak ya, seorang yang diposisikan sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi. Sehingga jangan sampai pimpinan organisasi diposisikan ya sebagai kedudukan ya pemerintah. Ya, sehingga akhirnya terjadi di situ penyelisihan terhadap syariat. Atau bahkan yang lebih parah lagi kalau misalnya pimpinan pabrik ya dianggap sebagai waliul amr. Ya ini parah lagi dan seperti itu. Baik. Ada pertanyaan yang lain di sini. Untuk pertanyaan dari soal ini insyaallah cukupkan, kita akan masuk pada soal ke-17 insyaallah. Pertanyaan, bagaimana hukum apabila seorang melakukan transaksi barang ketika barang tersebut sedang dalam penawaran orang lain? Dan apakah kalau terlanjur, apakah ada keberkahan dalam barang tersebut? Ya, hadis tentang hal yang demikian ya, telah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yabi ya ala bayi akhi. Ya, jangan melakukan penjualan atas penjualan saudaramu. Sehingga masuk juga dalam hal ini, ya, yakni pembelian. Jadi ketika ada saudara kita yang menawarkan barang kepada orang lain dan kita juga punya barang yang sejenisnya ya, jangan kita menawarkan kepada orang yang akan membeli pada saudara kita ya, sampai ya, selesai urusannya jadi atau tidak jadi. Begitu. Ya, demikian pula dalam hal membeli. Ya, ketika ada saudara kita yang hendak membeli ya suatu barang yang kita juga ingin membelinya sementara itu sedang dalam penawaran kan seperti itu maka jangan kita masuk sampai selesai urusannya entah jadi atau tidaknya. Jika tidak jadi baru kita masuk ya, dan ini aturan yang ditetapkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang semua itu tidak lain kecuali dalam rangka untuk yani menjaga hubungan di antara kaum muslimin karena hal yang semisal tadi kalau dilakukan ya membeli dalam pembelian orang lain atau menjual dalam penjualan orang lain yang demikian akan memunculkan permusuhan dan keretakan di antara kaum muslimin. Demikian juga dalam hal melamar ya, kalau seorang misalnya sedang dilamar oleh orang lain jangan kita masuk ikut melamar seperti itu, jangan sampai ya selesai urusannya ya jika tidak jadi maka baru masuk setelah itu. Ya. Atau sebaliknya, ya, misalnya ada orang lain sedang menawarkan putrinya kepada seorang, seorang mengatakan saya juga punya, ya, gimana sama anak saya saja. Ya. Nanti kalau sudah selesai tidak jadi baru baru ditawarkan seperti itu. طيب والله تعالى اعلم سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك